Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita dalam menyelesaikan hal-hal yang disunnahkan pada salat al-istisqa pada khutbahnya, ya, pembahasan khusus pada khutbah sampai selesai, dari awal sampai selesai, sampai membalik ridha dengan menghadap ke kiblat, kemudian khatib imam berbalik kembali ke arah makmum, kemudian menutup khutbah, kemudian turun dari mimbar, kemudian mengerjakan sholat istisqa 2 rakaat. Tata caranya sudah kita pelajari di awal pembahasan. Nah, kemudian yang tersisa dari matan yaitu kata As-Sa'di, Sa'di rahimahullah, wa yambaghi qabla al-khuruji ilaiha, semestinya sebelum keluar untuk sholat istisqa, fi'lul asbabi, mengerjakan faktor-faktor, allati tadfa'u syarra wa tunzilur rahmata, faktor-faktor yang akan mencegah kejelekan dan menurunkan rahmat, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor itu kal istighfari, seperti istighfar minta ampun kepada Allah taala, wa taubah, dan bertobat, wal khuruji minal madzalimi, membersihkan diri dari kezaliman, wal ihsani ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama makhluk, wa ghairiha, dan selainnya, minal asbabil lati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmati dafi'atan linnikmati, dan selainnya dari faktor-faktor yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, Allah jadikan jalibatan lirrahmati, mendatangkan rahmat Allah, dafi'atan linnikmati, mencegah datangnya bencana. Wallahu a'lam. Ini pembahasan terakhir kita, yakni hal-hal apa saja yang semestinya seyogianya dikerjakan sebelum keluar melakukan istisqa. Jadi hendaknya imam membuat kesepakatan, ya, kesepakatan bersama. Hendaknya imam membuat kesepakatan dengan kaum muslimin akan keluar melakukan istisqa di hari tertentu. Sepakati hari apa, ya, agar mereka melakukan persiapan. Melakukan persiapan. Dalil mengenai hal ini bahwa imam menjanjikan suatu hari yang disepakati, ya, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat, wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi, wa wa'ada an-nasa yawman, dan Nabi alaihi salatu wassalam menjanjikan Satu hari mereka ya yakhrujuna fih akan keluar untuk istisqa di hari itu. Baik. Agar semuanya persiapan. Nah, sebelum keluar untuk istisqa, semestinya seluruh kaum muslimin mengerjakan faktor-faktor yang akan mencegah kejelekan, bencana dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa kehabisan air, tandusnya bumi merupakan bencana. Itu bencana, musibah. Akibat dosa-dosa ya manusia. Sedangkan hujan yang menyuburkan bumi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 28. Ayat 28, "Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu." وهو الذي dan dialah yang yunazzilul ghaitha menurunkan hujan min ba'di ma qanatu setelah mereka berputus asa wa yansuru rahmatah dan menebar rahmatnya asyahid wa yansuru rahmatah dan Allah menebar rahmatnya rahmat ya, rahmat yang dimaksud di sini adalah air hujannya. Allah menebar rahmatnya yaitu air hujan yang diturunkannya. Ini menunjukkan bahwa hujan yang menyuburkan bumi merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hal-hal tersebut yang termasuk faktor-faktor yang mencegah bencana dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ maka aku katakan yakni Nuh mengatakan فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Hasilnya, jika kalian mohon ampun kepada Rabb kalian, yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirim hujan, air hujan, yursilis sama'a, yakni al-matar, al-ma' al-matar. Niscaya Allah akan mengirim air hujan yang banyak untuk kalian. Air hujan yang deras yang mencukupi kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina dan Allah akan menopang kalian dengan harta benda yang mencukupi dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan buat kalian kebun-kebun yang rindang, yang menghasilkan buah, yang mencukupi, dan menjadikan buat kalian sungai-sungai yang berisi air, yang mengalir, yang menopang kehidupan kalian. Ya, ini dalil bahwa beristighfar, bertobat kepada Allah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, air hujan dan yang lainnya yang telah dikatakan pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Hud ya, alaihi salatu wassalam, yang mengatakan kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya, yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirim air hujan atas kalian, air hujan yang deras, yang banyak, yang mencukupi kalian, wa yazidkum quwatan ila quwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang telah kalian miliki, semakin menambah kalian kuat, semakin menambah kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berbalik menjadi orang-orang yang melakukan kejelekan, maksiat, kemungkaran. Tayyib, ini juga dalil bahwa istighfar dan taubat akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, air hujan ya, dan yang lainnya. Tayyib, kemudian syarat-syarat taubat secara ringkas yaitu ikhlas dalam bertaubat karena Allah taala, karena taubat itu ibadah, istighfar taubat itu ibadah, jadi dipersyaratkan harus ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala semata mengharap ampunan Allah taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesal atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, mencabut diri dari maksiat. Mencabut diri dari maksiat. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, waktu taubat masih terbuka. Waktu taubat masih terbuka, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Untuk setiap orang, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jika sudah di kerongkongan, terlambat taubatnya, karena sudah pasti akan mati. Dan sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Secara umum, sebelum matahari terbit dari ufuk barat yang menandai akan kiamatnya dunia ini. Baik, ini tentang istighfar dan taubat. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, keluar dari kezaliman yang ada. Keluar dari kezaliman yang ada. Ya, siapapun yang punya kedzaliman, maka dia harus berhenti dan keluar dari kedzaliman itu. Sebenarnya keluar dari kedzaliman yang ada ini bagian dari tobat ya. Sebenarnya bagian dari tobat. Bagian dari tobat. Kedzaliman itu meliputi kedzaliman terhadap hak Allah taala. Kedzaliman terhadap hak Allah taala. Dan kedzaliman terhadap hak makhluk. Contoh kedzaliman terhadap hak Allah Ta'ala adalah tidak membayar zakat atau tidak membayar kafarat. Misalkan ada orang yang pernah bersumpah terus melanggar sumpahnya, dia wajib bayar kafarat, dia belum bayar. Atau kafarat lainnya. Maka hendaknya sebelum keluar melaksanakan sholat istisqa, melepaskan diri dari kedzaliman itu sebagai bentuk tobat dengan membayar zakatnya, ya, yang selama ini ditunda tidak dibayarkan, atau membayar kafaratnya selama ini tidak dibayar. Contoh kedzaliman terhadap hak makhluk adalah tidak membayar utang padahal mampu membayarnya. Ya, tunda, memang sengaja karena dia tidak mau bayar. Itu hak orang, dia tahan. Dia telah memanfaatkan harta orang, kemudian dengan sengaja dia tunda-tunda karena memang tidak mau mengembalikannya. Nah, ini kedzaliman, maka hendaknya sebelum keluar melakukan istisqa, ya, keluar dari kedzaliman itu dengan membayar utangnya. Bagaimana jika kedzaliman itu adalah ghibah, menggunjing, ya, menggunjing orang lain, menceritakan kejelekannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ghibah yang terlarang, yang haram. Maka bagaimana cara keluar dari kedzaliman semacam ini? Ada khilaf di antara ulama. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mewajibkan secara mutlak untuk mendatangi pihak yang digunjing untuk meminta maafnya. Ini salah satu dari Imam Ahmad, memutlakkan harus datang kepada pihak yang telah digibahi, digunjing, untuk minta maafnya. Riwayat kedua dari Imam Ahmad memberi rincian. Dan ini pendapat yang kedua. Yaitu rincian yang pertama, apabila pihak yang digunjing telah mengetahui hal itu, telah mendengar bahwa dirinya telah dipergunjingkan olehnya, tidak ada jalan lain kecuali datang kepadanya untuk minta maaf, karena dia sudah tahu dirinya dipergunjingkan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali datang minta maaf. Yang kedua, apabila pihak yang digunjing belum mengetahuinya, ini rincian yang kedua. Apabila pihak yang digunjing itu, dipergunjingkan itu, belum mengetahuinya, hendaknya beristighfar untuknya, menyanjung dan memujinya di momen-momen, di kesempatan-kesempatan dia menggunjingnya, agar memulihkan citra dan nama baiknya. Di momen-momen apa saja, di kesempatan-kesempatan apa saja, bersama siapa, ketika itu dia menggunjingnya, maka dia balas dengan memulihkan citranya yang telah dia rusak. Dengan ghibah itu, dengan menyanjung dia, memuji dia, di momen-momen yang sama itu, serta beristighfar untuknya, sehingga citranya dan nama baiknya pulih. Cukup itu, tidak perlu datang kepada yang bersangkutan untuk minta maaf, karena dia belum tahu. Sebab dengan cara itu dia beristighfar, menyanjung, memujinya di momen-momen yang sama, dengan itu dia telah keluar dari kedzaliman tersebut tanpa harus minta maaf. Justru yang dikhawatirkan, jika dia datang minta maaf kepadanya, padahal dia belum tahu, sehingga ketika dia datang justru tahu. Nah, itu dikhawatirkan malah marah ketika dia mendengarnya, sehingga tidak mau memaafkan dan berbalik memusuhinya. Nah, ini malah jadi mafsadah. Padahal syariat hendak menciptakan maslahat. Maka pintu yang berkemungkinan akan menimbulkan mafsadat itu ditutup. Yang dikhawatirkan tadi, jika dia datang memberitahukan, saya telah menggibah ya, Anda mempergunjing Anda demikian-demikian, maka saya minta maaf. Khawatirnya dia marah, justru memusuhi mafsadah. Karena dia tidak tahu selama ini, ya, cukup dipulihkan saja citranya dengan cara-cara yang telah disampaikan tadi. Nah, nario ini rijan yang kedua, ya. Lain halnya jika sudah terlanjur tahu dengar, maka ya datang minta maaf. Nah, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin memilih riwayat kedua dari Imam Ahmad ini yang memberi rincian tersebut. Wajib apabila terlanjur dengar, berarti datang minta maaf. Apabila memang dia belum dengar, belum tahu, cukup dipulihkan citra nama baiknya, disanjung, dipuji dan beristighfar untuknya di momen-momen yang sama. Jelas? Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan terkait dengan minta maaf kepada orang yang telah dizalimi dengan ghibah itu, yaitu apabila orang itu tidak mau memaafkan, misalkan kecuali dengan syarat, ya, dia mengatakan bisa saya maafkan, tapi ada syaratnya, maka dipenuhi syaratnya selama tidak mengandung maksiat. Ya, andaikan dia mempersyaratkan, misalnya, ya, saya ini sakit, ya, saya sulit memaafkan kecuali jika Anda memberikan kepada saya, ya, pelipur hati, beri uang 2 juta, tebus 2 juta, saya maafkan. Ya sudah, kata Ibnu Utsaimin, bayar, berikan 2 juta, usahakan. Ya. Itu lebih baik, kata Ibnu Utsaimin, lebih ringan daripada dia dituntut di akhirat nanti. Ya, bisa jadi penyebab ikhlas kebangkrutan amal soleh di akhirat jika di sana dibayar. Nah, ini ringan. Baik. Kemudian yang ketiga di antara faktor itu adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Apa kata Sa'di rahimahullah di matan? Wal ihsan ilal khalq, ya. Wal ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama makhluk. Baik. Contohnya menolong yang butuh pertolongan, membantu yang butuh bantuan. Bantuan tenaga, ya. Misalkan, atau bantuan harta, memberi makan fakir miskin, bersedekah dan semisalnya. Ya. Saling menolong itu banyak ragamnya. Yang butuh pertolongan berupa harta ditolong bagi yang punya harta. Yang butuh bantuan, ya, ditolong terkait satu perkara yang butuh keahlian, skill misalkan, ya, ada yang butuh diperbaiki, dia tidak bisa, ada yang punya skill di situ, ahli memperbaiki, dia bantu kerusakan saudaranya, alat kerusakan alatnya misalnya, dia bantu, itu termasuk menolong. Nah, ataukah fakir miskin yang butuh bantuan, ya, butuh makan, dibantu, ya, bersedekah dan semisalnya. Nah, berbuat baik. Dan ini luas. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa bersedekah bersedekah yang termasuk berbuat baik kepada sesama makhluk, ya. Ini sesuai dengan momen yang ada, karena itu termasuk kebajikan dan itu merupakan faktor datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip ayat ke-56 dari surat Al-A'raf. Ya. Ayat ke-56 dari surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, ya, dekat padanya rahmat Allah. Jadi diharapkan rahmat Allah dekat dengan itu, Allah menurunkan rahmatnya, itu hujannya, ya. Kemudian yang keempat, sebagai tambahan, karena Sa'di rahimahullah mengatakan, dan faktor-faktor lainnya. Nah, di antara faktornya yaitu menghentikan perselisihan, konflik pribadi. Ya. Ada perselisihan, konflik pribadi itu dihentikan. Perselisihan atau konflik pribadi itu mengandung unsur kebencian dan permusuhan, ya, mengandung unsur kebencian dan permusuhan. Orang yang sedang berselisih, konflik itu saling membenci, saling memusuhi, kan? Nah, itu dihentikan dengan cara apa? Sulh, berdamai. Nah, dengan cara berdamai. Pada hadis muttafaq alaih dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, hadis muttafaq alaih dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis itu diceritakan Nabi keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid, Masjid Nabawi, untuk mengabarkan, ya, malam terjadinya Lailatul Qadar tahun itu. Bahwa tahun itu Lailatul Qadar jatuhnya di malam sekian. Ternyata ada dua orang yang sedang berselisih. Ternyata ada dua orang yang sedang berselisih di masjid, didapati oleh Nabi SAW. Yang berakibat ilmu tentang penentuan Lailatul Qadar tahun itu diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga Nabi jadi tidak ingat dan tidak jadi dikabarkan. Akhirnya diangkat ilmunya oleh Allah Ta'ala. Padahal nikmat, kan, tentunya andaikan jadi disampaikan, diketahui tahun itu malam sekian, wah, semuanya akan berjuang beribadah malam itu, kan, sudah dipastikan itu malam itu. Tapi tidak jadi gara-gara dua orang yang berselisih di masjid itu. Nah, ulama memetik faedah dari hadis ini bahwa perselisihan, konflik merupakan faktor penghalang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di wilayah yang di situ banyak konflik, banyak perselisihan, itu terhalangi dari rahmat Allah Ta'ala, dekat dari bencana. Baik. Nah, inilah di antara faktor-faktor yang bisa disebutkan secara khusus, ya. Nah, sebagai tambih peringatan, sebagian ulama menyebutkan bahwa disukai pula berpuasa, termasuk yang disukai adalah berpuasa sebelum keluar melakukan istisqa, karena berpuasa termasuk amal soleh katanya. Namun ini lemah, pendapat ini lemah. Ini dibantah, ya, oleh Ibnu Utsaimin. Dibantah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah pendapat ini. Anjuran bahwa berpuasa sebelum keluar istisqa dibantah oleh Ibnu Utsaimin. Ini pendapat ini tidak benar, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berpuasa. Dia memerintahkan mereka berpuasa. Oh iya. Jadi pendapat itu lemah. Ya. Beda dengan apa tadi, sedekah dan yang semisalnya, itu memang cocok, ya. Berdasarkan ayat inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, ya, berbuat baik kepada sesama sebelum keluar istisqa merupakan kebajikan, ihsan yang akan mengundang datangnya rahmat. Baik. Terakhir, apabila turun hujan. Jadi ini persiapan kan, kaum muslimin persiapan ini. Ya, kemudian masing-masing berupaya melakukan faktor-faktor yang telah kita pelajari tadi. Ternyata sebelum waktunya keluar, hari yang disepakati itu yang dijanjikan oleh imam, sepakat untuk keluar, sebelum datang hari itu ternyata hujan turun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka berarti tidak butuh lagi keluar untuk istisqa, karena maksud dan tujuan sudah tercapai tanpa salat istisqa. Jadi cukup mensyukuri Allah taala. Cukup mensyukuri Allah taala, masing-masing bersyukur di tempatnya. Ya, dengan datangnya rahmat Allah, hujan meskipun mereka belum keluar istisqa. Ya. Bersyukur dengan rukun-rukun syukur tentunya, dengan kalbu, dengan lisan dan seluruh anggota tubuh. Ya, menjaga ketaatan kepada Allah taala. Mengakui dengan kalbu ini rahmat dari Allah, nikmat dari Allah, memuji Allah dengan lisan, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujannya. Nah, semisal dengan itu, dan mensyukuri Allah dengan seluruh anggota tubuh, dengan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lagi keluar salat istisqa. Jika keluar nanti jadi mubtadi' semua nanti. Lakukan bid'ah salat istisqa padahal hujannya sudah turun. Baik, jadi dibatalkan. Nah, karena sudah hujan. Cukup bersyukur ya. Barakallahu fikum. Nah, ini akhir pembahasan tentang salat istisqa. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.